Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman kathira amma ba'da. Masih kita pada pembahasan tentang huruful jar, huruf-huruf jar. هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. Ambillah olehmu huruf-huruf jar, yaitu min ila hatta khala hasha ada fi an ala mud mundu rubban la mukay wawun wa ta wal kaf wal ba wal alla wa mata mudin mud mundu rubba lam kay waw ta kaf ba la alla dan mata بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. Dengan isim yang zahir khususkanlah منذ مذ حتى كاف واو رب dan تاء. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. Khususkanlah dengan مذ dan منذ waktu, dan khususkanlah dengan rubba isim yang nakirah. Wata'u lillahi wa rabb. Kemudian ta' hanya diperuntukkan untuk lafzul jalal Allah, lafzul jalal Allah dan juga rabb. Wa marraw min nahi rubbahu fata nazrun kadakaha wa nahuhu ata. Dan apa yang mereka riwayatkan dari orang Arab, dari contoh rubbahu fata, itu masuknya rubba kepada dhamir, itu jarang. Ya, kemarin ada pertanyaan ya, saya revisi terkait dengan kemana kembalinya dhamir yang ada pada rubbahu. Jadi kembalinya dhamir ini kepada isim setelahnya rubbahu fata. Ini diantara pengecualian di mana boleh dhamir kembali kepada yang sesuatu yang diakhirkan. Ya, rubbahu fata. Karena fata di sini mufrad, maka dhamirnya mufrad, rubbahu fata. Nah, dan dalam hal ini ada khilaf, kalau orang Kufah membolehkan untuk mutabaqah antara dhamir dengan marja'nya. Ya, kalau dua orang rubbahu fatayain atau rubbahu rubbahum rijalan rubbaha imro'ah, adapun orang-orang Basrah menjadikan dhamirnya dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ya. Nazrun kadzakaha wa nahwuhu ata, jarang datang dhamir setelah rubba seperti kaha. Tanya semisalnya ba'id wa bayyin wa batadi' fil amkinah bi min wa qad ta'ti li bad'il azminah. Dengan min ba'id tunjukkanlah makna ba'd dan juga al-bayan, makna al-bayan, dan juga mulailah dengan min fil amkinah pada tempat-tempat, dan kadang min datang untuk permulaan waktu. Wazida fi nafsin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaghin min mafar. Kemudian wazida ditambahkan min pada nafi, yaitu kalam yang manfi atau didahului oleh nafi ataupun didahului oleh yang semisal nafi sifam dan juga nahi. Tanjarkanlah isim nakirah seperti malibagin min mafar lilintiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badala hatta lam ila untuk makna intiha. Kemudian min dan ba memberikan makna badal. Wallamu lil milki wa shibhihi wa fi ta'diyatin aydan wa ta'lilin qufi. Kemudian lam bermakna kepemilikan atau yang semisal mirip dengan kepemilikan, yakni apa? Al-ikhtisas. Kemudian didapati atau dinisbahkan atau dikenal juga ta'diyah ya dengan lam, dan juga makna ta'lil dengan lam. Wazida wa dharfiyyah tastabin biba wa fi wa qad yubayyinani sababa. Kadang lam ditambahkan untuk taukid. Ya. Kemudian tampakkanlah makna dzarf dengan ba dan fi. Dan kadang keduanya ba dan fi menjelaskan makna sebab. Sampai situ ya. Antum faham i'rabnya dan makna secara global sudah lumayan paham i'rabnya, dan juga yang antum baca ini paham. Kemarin ada beberapa yang kita mau ulang sedikit. Yang pertama tadi ya, tentang rubah ataupun ya rubah ketika datang saya dhamir-dhamirnya kembali kepada isim setelahnya. Oleh karenanya sebagian ahli nahwu menjadikan dhamir tersebut nakirah karena kembalinya kepada yang setelahnya. Dan itu juga syarat dari isimnya rubah. Tentang mana hatta faham insyaAllah ya. Yaitu ketika dia mengejarkan isim setelahnya. Syarat dari isim setelahnya agar dia adalah akhir bagian dari sesuatu. Akal tersamakah hatta ra'saha. Ya, ra'saha di sini akhir dari sesuatu dan dia terkena hukum al-akal. Atau isim yang datang setelah hatta bersambung dengan akhir dari bagian dari sesuatu. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Ya. Matla' al-fajr itu bergandengan dengan akhir dari sesuatu, yaitu keselamatan. Sehingga tidak terkenai. Ya. Assalamah hina tulu' al-fajr. Nah, tadi. Ah, kemarin Bashir. Wa inni la ta'runi baru cek maknanya. Wa inni la ta'runi li dhikraka hazzatun kama intafadha menggigil, ya, bergetar ya. Wa inni la ta'runi li dhikraki hizzah, sungguh saya tertimpa gemetaran tatkala mengingatmu, sebagaimana burung-burung kecil itu gemetar menggigil dikarenakan balalahu al-qatar, ya, dibasahi oleh air hujan. Ah, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan atau ada yang tertinggal? Di sini memang pembahasan tentang makna-makna huruf jar sangat banyak. Yang disebutkan di sini tidak seluruhnya. Antum kalau mau lebih luas tentang makna-makna huruf jar, antum bisa lihat Mughni Labib Ibn Hisham. Dia menyebutkan panjang lebar di situ. Cuma kalau kita hafalkan juga lumayan ya, berat. Ya, sekedar kita tahu lah, barangkali kita lupa bisa kita merujuk ke kitab. Apa makna dari huruf jar tersebut yang dia kandungannya banyak. Ah ya, kemarin ya Bashir ya. Iya. Tentang apa bahasanya itu? Sama makna fi ya. Jadi makna fi itu masih ada lagi selainnya disebutkan oleh syarih. Sebutkan di situ yang ditambahkan al-musuhabah, kemudian al-isti'la, al-muqayasah, kemudian juga al-ilfaq. Ya, ilfaq. Wa yarkabu yawmar ru'i minna fawarisun tasiruna fi ta'nil abahiri wal kula. Para penunggang kuda, pendekar-pendekar para penunggang kuda, yarkabu yawmar ru'i mengendarinya dari peperangan. Masiruna fi ta'ni, yani masirun, kalau keadaan mereka masirun, ya, mengetahui bi ta'ni al-abahir, ya, maknanya fi bi ta'ni al-insaq, dengan menusuk, ya, al-abahir wal-kula. Sudah kita lewatkan ini juga haknya itu ya, bimakna atau yang wawu ya. Kemudian bimakna ila faruddu aydiyahum fi afahim wa tab'id dia wa tab'id ahadi ma'ani min ka qawli imri al-qais. Kemudian diantara makna fi adalah apa? Tab'id. Yang ini tab'id adalah salah satu dari makna min ya. Disebutkan di situ diantara syahidnya ucapan Imri al-Qais, wa hal ya'iman man kana ahdatha ahdihi 30 syahra fi thalathati ahwal. Ini ayat sebelumnya disebutkan ala'in subahan ayuhat talalul bali wa hal ya'iman man kana fil asril khali ala'in subaha ayuhat talalul. Jadi orang ini Imran al-Qais sudah mengajak bicara puing-puing. Ala'im sabahan. Ya. Tawila im sabahan. Ya. Bersenang-senanglah, berbahagialah engkau di pagi hari. Ayyuhat talalul bali, wahai puing-puing yang sudah rusak. Wahal ya'iman. Setelah dia mengucapkan ucapan selamat, kebahagiaan, kemudian dia mengingkarinya dengan ucapan berikutnya. Wahal ya'iman man kana fil asil khali. Wahal ya'iman man kana fil asril khali. Apakah merasa nikmat? Ya. Man kana fil asril khali. Orang yang dia ada di zamannya telah lewat. Ya. Mungkin sedikit kita jelaskan tentang ya'iman. Itu ada akwal di sana tentang ya'iman. Asal katanya apa? Gitu. Sebutkan bahwasanya luhonya bisa dengan am, bisa dengan aim. Ya. Kalau am dengan fathah, maka itu fahuwa mahdhufun min an'ama, dari an'ama ditakhfif jadi am. Ya. Am dengan fathah, fahuwa mahdhuf min an'ama. Maftuhul ain, maftuhul ain. Wa idza qila im, kalau kita katakan im bil kasrah, dengan kasrah, fa huwa mahdhuf min an'im. Ah, tulang ya. Am bil fathah fa huwa mahdhuf min in'am, berarti dari in'am. Kalau am dengan fathah maka itu ada yang mahdhuf dari in'am. Dibuang kan hamzahnya dengan nunnya jadi am, in'am. Maftuhul ain di fathah ainnya, wa idza qila im, kalau kita katakan im bil kasri dengan kasrah, fahuwa mahdhuf min an'im, maka itu adalah sesuatu yang mahdhuf dari an'im, jadi an'im jadi im. Bikasril ain. Kadang dikatakan am berarti dari in'am, kadang im dari an'im. Maknanya enggak jauh. Waqila ada juga yang mengatakan di sini kata waqila. Artinya dirujukkan yang pertama tadi, waqila min wa'ama ya'imu. Ada juga yang mengatakan asal katanya dari wa'ama ya'imu. Atau dari wa'ima ya'imu. Di makna na'ima yan'amu. Dengan makna na'ima yan'amu. Maka di sini, kalau menurut yang pertama, yaitu bahwasanya asalnya adalah apa? In'am, am. Maka wahal ya'iman aslinya wahal yan'iman. Ya, kalau mereka yang mengatakan asalnya wa'ima, ya imu ya dia sesuai dengan asalnya ya iman. Maknanya di sini mana dari mana bashir dari yang pertama tadi ala in subhan ayyub talalul bali wal ya'iman man kana fil asil khali taba subahuka ayyatuhal atharu al faniyah. Taba sabahuka ayyatuhal atharul faniyah thumma yunkiru ala nafsi. Kemudian penyair mengingkari dirinya. Taba subahuka, taba sabahuka ayyatuhal atharul faniyah thumma yunkiru ala nafsihi an yukhatibaha. Kemudian dia mengingkari dirinya dengan mengucapkan وهل يطيب عيش من راح في الزمن الماضي وهل يطيب عيش من راح في الزمن الماضي ومن كان أقرب عهده بالناس 30 شهرا من 3 سنين. Jadi sini wahal ya'iman, apakah merasakan kesenangan, kenikmatan, mankana ahdatha ahdi, ahdi ini akrab ahdi bin nas, dekat masanya dengan manusia, 30 syahra, dalam waktu 3 bulan, fi thalathati ahwal, ini min, karena tab'id dari kan, fi thalathati ahwal, dari 3 tahun lamanya, ahwal jamak dari haul, dan haul bermakna sanah. Alamin di sini makna fi thalathati ahwal adalah apa? Min thalathati ahwal, 3 bulan dari 3 tahun. Dari 3 tahun itu dia hanya 3 bulan sama manusia. Di sana ada mana yang lain ya? Di sini bukan pembatasan. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Amana bait. Tawab subahuka ayatul atharu al-faniyatu. Tawab subahuka ayatul atharu al-faniyatu. Thumma yunkiru ala nafsihi. An yukhatibaha fayaqul. Kalau salah saya dapat di Mughni Labib ini. Wahal yatibu aishu man roha fi zaman al-madi. Wahal yatibu aishu man roha fi zaman al-madi. Apakah nikmat senang kehidupan orang yang roha sudah berlalu di zaman yang telah lampau. Wa man kana aqrab ahdi, dan orang yang masanya begitu dekat, bin nas sebentar bersama manusia, bin nas 30 syahra min thalathi sinin. Wa man kana aqrab ahdihi bin nas 30 syahra min thalathi sinin. Itu mana apa? Mana? Fiyah. Ya, sebelum dilanjut, ini banyak sekali ya mana-mana huruf jar, dan ini tidak meliputi seluruhnya. Al-Muhim, ketika antum tahu bahwasanya huruf jar itu maknanya banyak, ketika antum dapati satu makna ini yang masyhur antum terapkan dulu makna asalnya dari min dan ba dan seterusnya, kalau tidak cocok antum cari makna yang lain, barangkali lebih cocok. Apa? Hatta matla'il fajr. Ada mutaliknya enggak? Salam berarti ya. Nah, salam. Salam kan bermakna fi'il. Ya, dia doa ya. Maksudnya salamun hiya. Ya, sebelum dilanjut, silakan yang lain. Ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal barangkali? Sekarang kita masuk ke bilba ya, itu ya. Bilba. Bagus antum baca itu kitabnya Ibnu Hisham Mughni Labid. Banyak contoh-contohnya dari ayat-ayat juga. Syukur-syukur antum bisa membaca syarahnya Ad-Damam ini itu. Kemudian bil basta'in wa'addi awid al-siqi wa mitla ma'wa min wa'an bihantiqi. Istain bilba, bilba istain. Jadikanlah alat bantu dengan ba. Wa'addi, kemudian muta'adikanlah dengan ba. Ini makna yang pertama dari ba. Lili si'anah. Yang kedua litadiyah. Kemudian awid, apa? Iwab. Alsiqi mana ilsaq. Ya, dengan ba ya, ista'in. Ya. Ambillah makna isti'anah, kemudian addi dan muta'addikan, awid, dan juga ambillah makna iwab, alsiqi, ambillah makna ilsaq. Wa mithla ma wa min wa an bihantiqi. Ya. Ucapkanlah dengan ba dalam keadaan ba seperti ma, maksudnya bermakna apa? Ma'a. Bermakna min dan an. Ham kan? Jadi mitla itu hal dari ha. Setelahnya biha. Intiq fil amr. Aslinya intiq biha mitla ma wa min wa an. Ucapkanlah dengan ba dalam keadaan maknanya seperti ma, min dan an. Itu difahami ya, i'rabnya dan maknanya. Antum sudah hafal dan faham apa yang ada dalam matan, lumayanlah. Di sini kan disebutkan ada berapa makna, 4 sudah lumayan. Iya kan? Kalau makna 4 makna ini yang beliau sebutkan tidak ada, antum cari makna yang lain, tapi yang disebutkan biasanya itu yang sering digunakan. Taqaddama annal ba takunu lil dzarfiyah wa lis sababiyah. Wa dzakara huna annaha takun lil isti'anah. Telah lewat bahasanya ba. Takunu lil dzarfiyah. Datang untuk makna dzarf. Ya. Makna dzarf, makna ba. Contohnya apa? Seakan to be, misalnya Al-Madinah. Saya tinggal di Madinah. Wa lis sababiyah, dan juga bermakna sababiyah. Fa bi dzulmin minal ladzina hadu. Haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira. Wa dzakara huna annaha takun, beliau sebutkan di sini bahwasanya ba juga datang dengan makna al-isti'anah. Sebagian menyebutkan bobitnya adalah hiya dakhilah 'ala alatil fi'l, adalah ba yang masuk pada alat dari perbuatan. Itu apa? Ba al-isti'anah. Katabtu bil qalam. Saya menulis dengan bantuan pena. Wa qata'tu bi sikkin, dan saya memutusnya dengan pisau. Ya. Ini isti'anahnya hakiki. Adapun pada Allah bismillah ini juga lil isti'anah. Sebagian mengatakan ini majazi. Sebagian yang lain mengatakan ya tidak pas. Kalau untuk Allah dikatakan apa? Al-alah, hanya lil isti'anah saja. Jadi dikatakan ad-dakhila ala alah al-fi'il, ketika masuknya pada Allah. Wala ta'iri yatiru bijanahaihi, ini juga lil isti'anah. Itu babitnya secara umum ba al-isti'anah, yaitu ba ad-dakhila ala alatil fi'il. Kemudian wali ta'diyah, ini insyaallah paham maknanya. Disebut juga dengan ba'un naql. Ba'an naql. Menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Zahabtu bi Zaidin. Artinya apa? Saya yang mengeluarkan Zaid. Zahaba pergi. Ditambahkan dengan ba menjadi muta'addi. Memergikan ya. Mengusir, mengeluarkan Zaid. Ya. Seperti dalam contoh ayat Allah SWT. Zahaballahu bi nurihim. Allah SWT menghilangkan cahaya mereka, orang-orang munafik. Di antaranya juga muta'addi dengan hamzah, karuma jadi akrama. Ya. Wali ta'wid, dan juga datang ba dengan makna ta'wid. Dan disebut dengan ba al-muqabalah. Muqabalah. Parter gitu. Nahu ishraitul farasa bi alfi dirhamin. Saya beli kuda ini bi alfi dirhamin. Ya. Dengan ganti 1000 dirham. Ya. Dengan harga 1000 dirham. Di antara contohnya adalah ucapan Allah SWT. Ula'ika alladhina ashtarawul hayata dunya bil akhirah. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhir sebagai gantinya. Atau menukar. Ya. Ada sedikit perbedaan antara al-iwad dengan apa? Badal. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan di antara makna apa? Min ya. Itu apa? Badal. Ya. Kemudian disebutkan di sini ba di antara maknanya iwad. Sepertinya ada kesamaannya, padahal beda. Iwad dengan badal. Kalau al-iwad huwa ad-dakhilah 'ala al-a'wad wal asman hissan aw ma'nan. Nanti kita sebutkan perbedaannya. Al-iwad atau ini juga termasuk di antaranya. Al-iwad adalah ba yang bermakna iwad adalah ba yang masuk kepada al-a'wad. Iwad ganti-ganti. Fa isyaraitu al-faras bi 1000 dirham. Saya mengganti kuda ini dengan pengganti berupa 1000 dirham. Ya, mereka mengganti kehidupan dunia dengan pengganti berupa akhiratnya. Atau asman masuk kepada harga-harga. Bi'tu yang sudah kita lewatkan itu kan dalam apa? Bi'tu kaza bi. Iya. Ka bi'tu muddan bi kaza. Iya. Hissan aw ma'nan. Harganya ini, penggantinya ini kadang hissi, perkara hissi atau maknawi. Contoh hissi. Iwadnya hissi, samannya hissi. Ishtaraitul kitaba bi 10. Saya beli kitab ini dengan harga 10. 10 apa? Silakan dilanjutkan. Kemudian contoh iwadnya maknawi. Qabaltu ihsanahu bi syukr. Saya balas kebaikannya dengan ganti syukur. Syukur kan saman, iwad, tapi apa? Maknawi sifatnya ya kan. Qabaltu ihsanahu bi syukr. Saya balas kebaikannya dengan balasan pengganti berupa terima kasih. Ini juga apa? Iwad. Tadi bentuknya maknawi. Kalau asyrah, ini kan hissi. Uang, 10 dinar atau 10 real. Kalau syukur, maknawi sifatnya. Atau qabaltu ihsanahu bisyukri wa du'ai. Ba ini disebut dengan ba tadi, muqabalah. Wal-iwadu. Jangan wal-iwadu ya. Sudah lama belajar masih baca bod kayak dal. Wal-iwadu. Wal-iwadu. Ghairul badal. Iwad beda dengan badal. Bedanya apa? Fa'innal iwadu daf'u syai fi muqabalati akhar. Fa'innal iwad, sesungguhnya iwad, kalau terjemahan bahasa Indonesia sama ya, badal ganti, iwad ganti ya. Atau ada perbedaan? Hampir tidak bisa dibedakan ya. Kalau dalam bahasa Arab ada bedanya. Fa'innal iwad, kalau iwad daf'u syai fi muqabalati akhar, memberikan sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Jadi tadi kan, isyaratul faras di alfi dirham. Saya memberi alfi dirham untuk mendapatkan apa? Faras. Itu yang iwab. Farter gitu ya. Dafu syai fi muqabalati akhar. Menyerahkan, memberikan, membayar sesuatu sebagai ganti dari yang lain. Amal badal, adapun badal. Fahuwa ikhtiyaru ahadi syai'aini. Adalah memilih satu dari dua perkara. Watufadziluhu. Atau salah, watafadziluhu alal akhar. Watafadziluhu alal akhar. Contohnya, biar lebih jelas tadi, iwad itu. Apa? Badal tadi ya. Walau nasha laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ataraditu bil hayati dunya min al akhirah. Ikhtiyaru ahadi syai'aini, memilih satu dari dua hal, wa tafdhiluhu dan mengutamakannya dari hal yang lain. Min ghairi muqabalah bainal janibaini. Ah itu. Tanpa adanya muqabalah. Saling memberi satu sama lainnya. Serah terima tidak. Bainal janibaini, antara dua sisi. Yaitu apa? Badal, tidak ada. Sisi itunya. Serah terimanya dari dua sisi. Ya. Kalau iwad ada. Ya. araditu mil hayati dunya min al akhirah, apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia ya min al akhirah? Maksudnya araditu bil maksudnya apa min ya, apakah kalian ridha senang dengan kehidupan dunia min al akhirah, ini badal al akhirah sebagai ganti dari akhiratnya, ini kalian korbankan akhiratnya, kalian ganti akhirat dengan kehidupan dunia. Araditum ya badal al akhirah bil hayati dunya, maknanya demikian. Paham ya? Beda ya, iwad dengan apa? Badal. Intinya kalau iwad ada serah terima dari dua sisi, tukar menukar, barter dari dua arah. Kalau iwad tidak, pilihan, memilih salah satunya. Ya. Walil ilfaqi. Kemudian juga makna yang berikutnya dari apa? Ba yang disebutkan oleh An-Nazim. Ilfaq. Contoh marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Ah, di sini ada faedah penting dari al-mu'alliqnya. Hadza ahadu naw'i al-ilfaq. Ini di antara satu dari dua macam makna ilfaq, wa huma. Dua macam ilfaq itu adalah yang pertama hakiki, ilfaq secara hakiki. Apa ini al-soko yulsiq ilsoq, menempel ya sini kan. Contoh ilsoq hakiki, amsaktu bi Zaidin, saya memegang Zaid, benar-benar menempel. Ya, tangan saya ke tangan Zaid. Fa anta al-soqta bi haqiqa, maka engkau menempel ya al-soqta bi haqiqa. Menempelkan bagian tubuhmu kepada Zaid secara hakiki. Itu tangan, kau memegang tanganmu secara hakiki kepada Zaid. Contohnya semisal ini juga menurut yang rajih, wamsahu bi ru'usikum ilsaq seluruhnya. Sebagian mengatakan bali tab'id, tapi itu lemah. Yang rajih mbaknya di sini lil ilsaq, untuk isti'ab semuanya diusap dari depan ke belakang, bukan di at-tab'id sebagai mana yang diklaim oleh yang lain. Kemudian ilsaq yang kedua majazi, sifatnya majaz saja. Kama masal al-musannif rahimahullah, sebagaimana yang contohkan al-musannif, wa fihi ilsaq yang majazi ini maknanya fihi iqtirabuka minhu duna hudusi ilsaqin fi'lan. Ilsaq majazi adalah iqtirabuka minhu, keadaanmu dekat darinya, dari orang yang kau lewati, tanpa ada ilsaq, persentuhan dalam fi'l, perbuatan. Jadi makna marartu bi Zaid bukan berarti saya jalan sambil nesek Zaid. Bukan. Saya dekat, dalam keadaan dekat. Marartu bi Zaid, saya melewati dalam keadaan Zaid dekat. Ya, samping kanan atau kiri saya. Bukan menempel. Ini apa? Ilsaq yang maknawi. Hah? Apa? Iya. Majazi tadi, maknawi tadi ya. Majazi. Contoh yang lain apa? Tuftu bil Ka'bah. Saya tuaf mengenai Ka'bah. Karena dekat. Hari kata antuf tu bil Ka'bah tidak berarti menempel, tidak. Untuk mengetahui atau membedakan ini ilsaq hakiki dan majazi mudah kan dilihat maknanya. Kemudian yang berikutnya dari makna ba adalah di makna ma'a, ini juga disebutkan oleh beliau. Wa mithla ma bi'tuka thawba bi'tirazihi ay ma'tirazihi, saya jual kepadamu pakaian ini dengan bordirannya ay ma'tirazihi, yakni ma' wa bima'na min, kemudian dengan mana min yang sudah lewat, syaribna bima'il bahri, lanjutannya apa, syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at, apa matalu jajin, ya matalu jajin khudrin, matalu jajin khudrin laha na'iju, lahunna na'iju ya. Yang sudah lewat itu. Bagus kalau untuk menghafalkan itu. Di situ ada dua syahid ya sekaligus ya. Atau kalau di kek ada syahid yang lain. Di sini syaribna bima'il bahar. Ini syaribna min. Gitu. Syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at. Mata lujajin khubrin lahunna na'iju ya. Sudah lewat. yani min ma'il bahar. Kemudian di antara makna ba yang lain adalah ba zaidah lazimah. Ini sudah kita sering ya lewati. Ba zaidah lazimah fil fa'il untuk taukid li wa kafa billahi syahida. Ba-nya zaidah lazimah. Kata az-zajjaj maknanya iktafu billah. Ada juga yang sudah lewat kan? Situ mana ta'ajub ya. Alangkah cukupnya Allah SWT sebagai syahid. Wa bi makna an. Kemudian juga makna berikutnya dari ba adalah an. Ini yang disebutkan semua oleh An-Nazim. Jadi sa'ala sa'ilum bi'adzabin. Ini an azabin. Dan juga kadang datang dia an bermakna musahabah. Contohnya fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah ya Rabbmu bersamaan dengan engkau memujinya. Maknanya itu. Ya, musahiban hamda rabbik, sucikanlah Rabbmu bersamaan dengan engkau puji Rabbmu. Atau di sana juga disebutkan makna yang lain. Ah, di sini disebutkan jalan catatan kaki. Wa fil ayah tawjihun akhar, dalam ayat ini fasabbih bihamdi rabbik ada arahan yang lain. Bisa dibawa kepada makna yang lain, yaitu sabbih rabbaka bima hamida bihi nafsah. Tuh. Fatakunul bahuna lil isti'anah. Jadi bisa juga banyak dibawa kepada isti'anah. Maknanya sabbih rabbaka, sucikanlah Rabbmu bima hamida bihi nafsah, dengan pujian yang Allah memuji dirinya dengannya. Sabbih rabbaka bima hamida bihi nafsah. Maka ba'nya kalau kita bawa kepada makna ini adalah dengan makna apa? Al-isti'anah. Kemudian juga bisa tambahkan di sini makna yang lain dari ba tab'id. Yani dengan makna min seperti aina yashrabu biha ibadullah. Yang lain mentadmin makna syariba dengan apa? Yarwa. Kemudian ba adzarfiyah. Makna yang kedua yang ditambahkan dari makna apa? An adalah zarfiyah dengan mana fi wa laqad nasarakumullahu bi badrin, yani apa maknanya fi badrin, pada perang Badar, juga bermakna qasam ya. Billahi laqad raaitu fa yajuzu dzikrul fi'l taqulu uqsimu billah. Datang juga ba dengan makna qasam, dan ketika qasam dengan ba boleh kita sebutkan fi'ilnya uqsimu billah. Berbeda halnya dengan qasam dengan waw dan ta, tidak boleh sebutin apa fiilnya. Kemudian al-isti'la. Al-isti'la sin dan ta'nya hanya untuk apa? Zaidah. Bukan mengandung makna talab, bermakna ala. Ka qawli ta'ala man in ta'manhu bi qintarin, yani man in ta'manhu ala qintarin. Kemudian ta'kid. Ya, sudah kita sebutin tadi wa kafa billahi syahida alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kemudian yang berikutnya al-ghayah bermakna ghayah, yaitu bermakna ila, seperti dalam contoh ucapan Allah SWT wa qad ahsana bi, yani ahsana ilayya. Dan mungkin salah ada makna yang lain. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Apa? Ya, tadi saya bordirannya. Ada juga disebut alam as-saub. Alam as-saub. Kemudian yang berikutnya hafalannya ya, mulai jilid yang ketiga ini cepat banyak ya, sehingga antum harus terus-terus banyak menghafal ya. Jangan lupa Al-Qur'annya ya, kita merasakan Al-Qur'annya mulai agak kerepotan nggak merujuknya ya, lumayan. Tapi kalau sudah selesai hafalannya insya Allah ya bisa kita ini lagi terus dibagi waktunya. ada Al-Quran, merojah Al-Quran, ada juga merojah hadith, dan juga ada merojah yang lainnya. Al-Quran itu kalau sudah mungkin mah, insya Allah satu juz juga sudah bisa cukup mewakili. Kalau lebih dari itu ya lebih bagus. Kemudian على للاستعلاء ومعنى في وعد بيعا تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل على للاستعلاء على قصد لفظه مبتدا للاستعلاء untuk makna isti'la ya di atas wa ma'na fi wa an ya wa ma'na fi wa an dan juga ala ya dengan makna fi dan an sini makna itu di atas sana pada isti'la ya ala lil isti'la wa ma'na fi ala untuk makna isti'la dan ala untuk makna fi dan an ya. Bi an tajawuzan ana man qad fatin aslinya ana ya ana man qad fatin bi an tajawuz ana man qad fatin tajawuzan itu ya bi an man qad fatin orang yang telah memahaminya ya. Memaksudkan makna tajawuz mujawaza bi an dengan an. Jadi mereka ahli nahu memaksudkan an dengan makna tajawuz, yaitu mujawazah, melampaui. Ya. Salah paham ya. Bi'an itu irobnya muta'alik dengan apa? Ana, bukan apa? Ana. Tadi ana man qad fatin tajawuzan bi'an. Ya, mereka ahli nahu memaksudkan makna tajawuz mujawaza dengan an. Sebutkan berapa makna ala di sini? Ya. Sebutkan tiga, ilisela, makna fi dan an. Ya, kemudian yang berikutnya tentang makna apa? An. Ya. Waqad taji mawdi'a ba'din wa 'ala kama 'ala mawdi'an qad ju'ila. Waqad taji mawdi'a ba'din kadang taji mana fa'ilnya? An datang menempati tempatnya ba'd yakni datang dengan mana apa? Ba'd. Ba'd. Wa 'ala dan datang juga kadang an dengan mana 'ala. Kama 'ala sebagaimana 'ala. Ya. Mawdi'an qad ju'ila. Nah, dijadikan pada tempatnya an. Sebagaimana ala juga kadang datang dengan mana apa? An. Ganti-gantian. Paham ini mananya? Ala datang dengan mana isti'la dan juga dengan makna fi dan an. Kemudian juga an itu datang dengan makna mujawazah. Kadang juga dia datang an dengan makna ba'd ala. Sebagaimana ala juga datang dengan makna an. تستعمل على للاستعلاء كثيرا. Seringkali ala digunakan untuk makna isti'la. Lewat tadi ya. Makna al-ulu. Sindantanya di situ zaidah, bukan untuk talab. Contoh zaidun ala sathi, zaid ada di atap. Atas genteng di atap. Wa bi ma'na fi dan juga kadang ala datang dengan ma'na fi contoh ucapan Allah SWT wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha maka Nabiullah Musa AS masuk ke negeri tersebut ala hini ghaflatin min ahliha ya yani fi hini ketika penduduknya dalam keadaan lalai ya yani fi waqti ghaflatin di waktu lalai min ahliha dari penduduknya ya. Di sini apa? Ala bermana fi ala hini fi hini lihat dan kaki hadhani isti'malan li ala, inilah dua penggunaan dari ala, yaitu dengan mana apa? Al-isti'la dan dengan mana fi. Wa sa'dzkur salisan an qarib, dan dia akan sebutkan sebentar lagi yang ketiganya. Dan di sana ada makna lain dari ala, di antaranya ta'lil, mana ta'lil dengan makna lam, lamu ta'lil. Litukabbirullaha ala ma hadakum, yakni li hidayatikum. Berarti maknanya masdariyah. Ditakwil menjadi masdar. Dan alanya bermakna lam, sehingga takwilnya li hidayatikum, takdirnya li hidayatikum. Kemudian yang kedua, makna berikutnya dari apa? Ala adalah al-musahabah, yakni bermakna ma'a. Wa atal mala ala hubbih, yakni dia memberikan, menginfakkan hartanya ala hubbih, bersamaan dengan cintanya dia kepada harta tersebut. Ma'a. Juga dalam ayat yang lain, wa inna rabbaka ladzu maghfirati lin-nasi 'ala dhulmihim, sungguh rabb kamu ladzu maghfirah, benar-benar memiliki ampunan lin-nas, kepada manusia, 'ala dhulmihim, bersama dengan kezaliman yang ada pada manusia. Kemudian yang berikutnya makna 'ala adalah min, idza talu 'ala an-nasi yastawfun, yani idza talu minan-nas, idza talu apabila mereka menakar dari manusia, alannas, dari manusia, yastawfun, maka minta dipenuhi. Idza kaluhum aw wazanuhum yusirun, apabila mengilo, menakar, menimbang untuk manusia, mengurangi. Tapi kalau dia menakar, ya, dari manusia untuk dirinya, ingin dipenuhi. Kemudian di antara makna lain dari apa? Ala bermakna ba. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Yani haqiqun bi an la. Ya. Ala bermakna apa? Ba. Juga di antara datangnya ala dengan makna fi apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ya fi mulki Sulaiman. Wa tusta'mal an, selesai itu penyebutan makna dari ala. Ya. Masih ada lagi ini? Mana? Oh, ada kelewatan? Oh iya. Ha, iya iya. Di sini disebutkan mana yang lain? Ha. Lil istidrak. Ya. Kaqauli syair. Sudah kita lihat mana istidrak ya. Kalau ada yang salah berarti perbaikan, kalau kurang kurang lengkap berarti pelengkapan istidrak. Bi kullin tadawaina falam yushfa ma bina. Ala anna qurbad dari khairun min al-bu'di. Dikullin tadawaina, dengan segala obat kami berobat. Fala mishfa ma bina, tidak juga sembuh apa yang menimpa kami. Ya, penyakitnya penyakit apa ini? Mishq ya. Ala anna qurbad dari khairun min al-bu'di, padahal atau meskipun gitu ya. Qurbad dar, dekatnya dar itu lebih baik daripada jauhnya. Di sini ala anna qurbad dar ini mana berarti lakinna ya. Kemudian tusta'malu an lil mujawazah katsira. Seringkali an dipakai untuk makna mujawazah. Apa itu mujawazah? Bu'du syai'in madhkurin aw ghairihi. An majruriha. بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها. شفت بس هي. هي بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها. Sebutkan al-Hudhuri dan yang lainnya juga. Yaitu بعد شيء مجاوزة adalah jauhnya sesuatu yang disebutkan أو غيره ataupun selainnya yang tidak disebutkan berarti. Jauhnya sesuatu yang disebutkan atau selainnya an dari majruriha, dari yang dijarkannya oleh an ini. Kenapa jauh? Bisa babil hadas qablaha, karena sebab hadas sebelumnya. Dengan contoh ya kita terapkan babi tadi. Fal awalu yang pertama, contohnya yang pertama itu bu'du syai'in, bu'du syai'in madhkurin an majruriha bisa babil hadas qablaha. Ramaitu sahma min anil qawsi, saya melempar anak panah ini dari busurnya. Bu'du syai' mazkur. Apa di sini bu'du syai' mazkur? Yang jauhnya apa? As-saham. Iya kan? Itu kan syai' mazkurnya, jauh. Dari majrurnya al-qaus. Dengan sebab hadas, apa sebab hadasnya? Ar-ramyu. Ramaitu sahma 'anil qausi. Di sini apa? Bu'du syai'nya apa? Al-mazkur. As-saham. Anak panah ini jauh kan melesat. Dari apa? Kausnya. Apa kaus? Tadi usurnya. Kenapa? Karena sebab ar-ramyu, itu kan. Ai jawaza jawaza as-sahm al-qausa disababi ar-ramyi. Itu maknanya. Saham anak panah ini melampaui, melewati busurnya dengan sebab pelemparan tadi. Ayo itu. Bu'du syai' mazkur an majruriha bisababil hadats qablaha. Kalau yang keduanya, yakni bu'du syai' ghairih, ghairil mazkur berarti ya. Karena ada dua tadi, bu'du syai' mazkurin au ghairih, yang au ghairihnya nih. Radiyallahu anka. Contohnya radiyallahu anka. Di sini juga ada mujawazah. Cuma bukan bu'du syai' mazkur, jauhnya sesuatu yang disebutkan. Sesuatu ini jauhnya sesuatu yang tidak disebutkan oleh sini contohnya. Kalau ini disebutkan sesuatunya ya. Ramaitu sahma 'anil qaus. Di sini kan disebutkan sesuatu yang sebelumnya tadi yang dia jauh dengan sebab pelemparan dari majrurnya. Kalau yang kedua ini tidak disebutkan gitu. Ya. Amgal kira bodoh ya, jadi bodoh syai ghairi mazkur berarti kan jauhnya sesuatu yang tidak disebutkan dari majrurnya. Tuh. Kalau tadi yang pertama yang kita contohkan jauhnya sesuatu yang disebutkan dari majrurnya. Kalau yang kedua, jauhnya sesuatu yang tidak disebutkan dari majrurnya. Ya. Contohnya tadi radhiyallahu anka. Apa itu sesuatu yang tidak disebutkan yang dia menjauh dengan sebab fi'il? Ya. Mu'akhadah. Takdirnya jawazatkal mu'akhadatu bisababi ridha. Tuh. Jawazatka al-mu'akhadatu bisababi ridha. Al-mu'akhadah hukuman itu melampaui engkau, menjauh darimu dengan sebab ridha ini. Al-mu'akhadah disebutin enggak? Tidak. Ayat radhiyallahu anka. Ada makna mujawazah pada an. Tapi mujawazah sesuatu yang tidak disebutkan. Itu al-mu'akhadah, hukuman itu melampaui kamu dengan sebab ridha ini. Jadi mu'akhadah ini menjauh darimu dengan sebab apa? Ridha, gitu ya. Paham ini makna mujawazah? Ya. Kemudian mujawazah itu juga ada dua macam. Ada mujawazah hakiki. Mujawazah hakiki ya. Seperti contoh yang telah lewat tadi. Contoh yang lewat tadi. Ramaitu sahma anil qawsi radiyallahu anka. Ada yang majazi. Contohnya yang majazi. Akhaztu al-ilma an zaidin. Akhaztu al-ilma an zaidin. Aku mengambil ilmu dari Zaid. Jadi ada an. Bermakna mujawazah. Bukan dari, dengan min ya, kalau dengan an. Kok bisa demikian? Di sini ada mujawazah, iya, mujawazahnya majazi katanya. Kenapa demikian? Ka'annahu lamma 'arrafaka al-mas'alah jawaztahu bisababi ta'allum al-mu'abbar 'anhu bi at-ta'allum al-mu'abbar 'anhu bi al-akhadzah. Ka'annahu lamma 'arrafakal mas'alah seolah-olah Zaid tatkala mengajarimu satu masalah dari ilmu jawaztahu engkau melampaui Zaid disebab ta'allum dengan sebab belajar yang belajar itu diungkapkan dengan makna akhadha ya seperti oleh Al-Bukhari dan juga yang lainnya. akhadhtu al-'ilma 'an Zaidin ka'annahu lamma 'arrafaka al-mas'alata jawaztahu, kamu melampauinya. Ya, seolah-olah kamu melampaui dia, Zaid. Bisa tapi ta'allum dengan sebab belajar ini yang diungkapkan dengan makna akhadha. Ya, kemudian waktu sa'mal sudah ini waktu sa'mal an lil mujawaza katsira, ini seringnya ramaitu sahma an al-qaus, ini jelas ya, jauh as-sahm melampaui al-qaus dengan sebab ar-ramyu. Ya, anda menangkapi dengan yang tadi ya, sesuatu yang menjauh ini tidak disebutkan radhiyallahu anka. Wa bi ma'na ba'da, dan juga datang an dengan makna ba'da. Contoh ucapan Allah SWT, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh-sungguh kalian melalui tabaqan an tabaq, satu hal, satu keadaan ya, setelah keadaan yang lain. Banyak keadaan yang kita lewati, tadi enggak ada, kemudian ada di perut ibu, kemudian terlahir, tua, mati, dan seterusnya. Atarkabunna tabaqan an tabaq, ay ba'da tabaq, mananya tabaqan ini halan, ba'da halin. Atarkabunna tabaqan an tabaq, ini halan, ba'da halin. Pasti kalian melalui satu keadaan demi keadaan. Wabimana ala, dan juga kadang datang dia an dengan makna ala. Contoh ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Basid, la hidnu ammika la afdalta fi hasabi anni wa la anta dayyani fatakhzuni. Lahi itu dari lillahi, asalnya lillahi, dibuang lamnya jadi lahi, ditakdirkan saja lamnya jadi lahi, ini lillahi lahi. Ibnu ammik itu ada yang mahdhuf dari mudhafnya, ada yang mahdhuf lillahi darru, gitu aslinya lillahi darru ibni ammik, ujian aslinya lillahi darru ibni ammik, antum bisa baca di situ. Ada keterangannya. Ya. Di sini enggak disebutkan ya? Tidak disebutkan situ ya. Jadi lillah lahi artinya lillah. Ya. Kemudian ibnu ammik itu mubtada muakhar. Hudzifal mudhaf, dibuang mudhafnya, aslinya lillahi darru ibni ammik. Pujian, alangkah bagusnya ibnu ammik, ya, anak dari pamanmu, dari apa? Sepupumu ya, ya sepupumu. La afdalta fi hasabi anni, tidaklah engkau afdalta ya zidda, melebihi dalam masalah hasad kemuliaan anni, yani alayya, melebihiku. Wala anta dayyani, bukan pula engkau adalah rajaku, fatakhzuni, sehingga engkau bisa memaksaku. Di sini syaitnya mana? Anni bermakna apa? Alayya. La afdalta fi hasabin anini alayya, engkau tidaklah melebihi dalam hasab atasku. Ay la afdalta fi hasabin alayya, kama istu'milat ala bima'na ana, sebagaimana sebaliknya kadang digunakan ala dengan makna an. Kalau tadi kan ala dengan makna apa, an dengan makna ala. Sebaliknya kadang apa, ala digunakan dengan makna an. Sebagai ucapan penyair, idza radiyat alayya banu qushairi la amrullahi ajabani ridaha, apabila banu qushair telah ridha alayya, ini anni ya kan, radhiyallahu an, radhiya kan an, mutali dengan an. Seandainya Banu Qushay ridha kepadaku, la amrullah, demi Allah, a'jabani ridhaha, membikinku senang keribuannya. Ada juga yang mentadmin radhiya dengan makna atofa, iza atofat, karena atofan ala. Cuma kalau tadmin ini memang harus luas kawasan lughahnya. Iya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sulit ya. Iya. Kalau tanawub al-huruf kan lebih mudah sepertinya. Tapi Syaikhul Islam merujukkan tadmin. Ya, fi'lin makna fi'lin akhar. Kemudian maknanya idza radiyat anni. Idza radiyat anni. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau menambahkan? Apa? Fatin, ya bisa fatin, bisa fatin. Ada yang fatin, ada yang fatin. Ya. Sini fatin ya, di tempat yang fatin. Insyaallah kita cek lagi. Kemudian شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف ada yang tinggalan nomor berapa halaman oh itu belum dibaca ya ayo kita baca lah sini ta'liq biar enggak cepat penambahan hafalannya nomor 1 tentang apa kadang apa datang ala dengan mana? An. Walil harfi an min al-isti'mal. Walil harfi yani an min al-isti'mal ghairu ma dzukir. Bagi huruf an ada penggunaan ghairu ma dzukir selain apa yang telah disebutkan. Yaitu at-ta'lil. Kaqouli subhanahu dengan makna ta'lil. Ya datang an. Wama nahnu bitariki alihatina an qaulik. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami an qaulik. Yani apa? Li qaulik karena sebab ucapanmu. Ya. An qaulik yani li qaulik atau min ajli qaulik. Kemudian makna yang berikutnya dari an ditambahkan di sini dengan makna min. Contohnya ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka lah orang-orang yang kami terima anhum ini minhum dari mereka ahsana ma amilu. Ya. Yang terbaik dari apa? Dari apa yang mereka kerjakan. Aina taqabbala minhum. Dan makna berikutnya adalah al-badal, makna badal. Sudah lewat. Apa badal? Ikhtiyar ahadi syai'aini wa tafdhiluh. Diwari apa? Al-muqabalah ya. Minal janibaini. Contoh wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ay badala nafsin. Takutlah kalian kepada satu hari yang mana la tajzi nafsun la tughni nafsun. Tidaklah satu jiwa tughni memberikan bisa memberikan manfaat sedikit pun badala nafsin sebagai ganti dari jiwa yang lain. Sedikit pun. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Fattakutlah kalian kepada satu hari di mana satu jiwa tidaklah bermanfaat sedikit pun sebagai ganti dari jiwa yang lain. Di sini an nafsin ini badala nafsin. Kemudian yang berikutnya bi makna alba dengan makna ba. Ala tafsiri ba'dihim qaulah ta'ala menurut tafsir sebagian dari firman Allah SWT ala tafsir ba'dhim qawlah atas tafsir sebagian ahli tafsir atas suci ucapan Allah SWT wa ma yantiqu anil hawa yani bil hawa wa khulif tapi di situ diselisihi oleh yang lain ada yang berpegang teguh dengan an cuma ditakdirkan an semua mujawazah semua mana an apa yang datang dari makna an untuk selain mujawazah ditakdirkan di situ. Kalau nggak salah orang-orang Kufah. Ya, kemudian banyak mananya ya. Kalau banyak seperti ini banyak baca kitab. Kalau ada sulit buka lagi. Ya, ilmu nahunya. Ataupun makna tentang makna-makna huruf. Nah, itu bagus mungkin labib itu. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف serupakanlah dengan kaf yakni jadikanlah kaf dengan makna tashbih dan dengan kaf at-ta'lil datangkanlah makna ta'lil itu makna yang kedua dari kaf tashbih dan ta'lil wa biha ta'lil qad yu'na dan dengan kaf ta'lil kadang dimaukan maknanya wa zaidan li tawkidin warad dan juga datang kaf dalam keadaan sebagai tambahan untuk taukid zaidan hal dari dhamir yang ada pada warad paham gak nih syabih bi kaf jadikanlah makna tashbih dengan kaf dan dengan kaf juga dimaukan dengannya makna ta'lil dan datang juga kaf dalam keadaan sebagai tambahan untuk taukid ta'til kafu li tashbih kasira ini kasira yang asalnya kaf datang dengan makna tashbih kathir dalam badan banyak seringkali kaf datang dengan makna tashbih contohnya zaidun kal asad ini bermanfaat insyaallah di sini pembahasan tentang kaf ada kaitannya dengan pembahasan nahwu yang disinggung oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Syamsah ini di situ katanya kaf nasab rafa di sini nanti coba ada pembahasannya jadi kaf kadang datang dia sebagai isim bermakna misal Zaidun kal-Asadi ya ramai jelas ya Zaidun mubtada kal-Asadi jadi majrur muta'alliq mahdhuf khabar fi mahal rafa' wa qad ta'ti li ta'lil kadang dia datang kaf untuk mana ta'lil lam contoh ucapan Allah SWT wazkuru kama hadakum berzikirlah kepada Allah kan kama hadakum li hidayatikum iyyakum li hidayatihi iyyakum karena Allah beri kalian petunjuk maknanya di sini apa? Masdariyah. Masdariyah. Kama hadakum yani li hidayatikum. Wa ta'ti zaidatan li tawkid dan juga kadang datang dia kaf untuk tambahan sebagai taukid ya kalau tambahan mana taukid. Wa ju'ila minhu qauluhu ta'ala dijadikan di antara kaf dengan makna taukid li zaidah oleh sebagian mereka ahli nahwu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai laisa kamitslihi syai demikian ditakdirkan oleh kebanyakan ahli nahu ataupun lain yang lainnya kenapa mereka menakdirkannya dengan kafnya di sini taukid zaidah karena kalau tidak dijadikan kafnya tambahan bukan untuk taukid itu katanya maknanya rusak. Soro makna, jadilah maknanya. Laisa. Mitla-mitli syai'un. Laisa mitla-mitli syai'un. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan yang semisal Allah. Berarti kan ada ditetapkan sesuatu yang semisal dengan Allah. Ini kan rusak. Itu kan. Maknanya apa? Laisa. Mitlahu. Apa? Laisa. Mitla mitli syai'un maknanya tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang tidak ada yang semisal dengan yang semisal Allah sesuatu pun berarti kan ada yang semisal dengan Allah sehingga di situ ditakdirkan oleh yang lain kafnya untuk apa untuk taukid saja itu dikatakan oleh Ibn Jinni dan di sana ada yang membawa kepada yang lain dan itu insyaallah lebih bagus. Misal dengan makna zat. Sehingga makna laisa kamitli syai' laisa kadzatihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti zat Allah SWT. Dan juga ada yang membawa kepada sifat laisa ka sifati syai' dan mereka bawakan syawahidnya. Kadang ada yang membawa mana zat, ada yang mana mana sifat. Dan di sana ada syahidnya, saya tidak bawakan di sini. Ai laisa mitlahu syai, sehingga maknanya laisa kamitsli syai, laisa mitlahu syai. Wa mim mazidat fihi dan di antara contoh ditambahkannya kaf atau dijadikannya kaf zaidah adalah ucapannya Rubah. Lawahiqul aqrabi fiha kal maqaq. Lawahiqul aqrab fiha kal maqaq. Antum lihat catatan kaki di situ. Isi lughahnya lawahiq jamu lahiqah wa hiya allati damarat wa asabaha al hazal, yaitu kuda-kuda yang kurus dan tertimpa al hazal. Al aqrab jamu qurb bi dham fasukun aw bi dhammatain wa al khasira, yang lambung-lambungnya lurus. Lawahiqul aqrab ini menyifati penyair mencifati khail, kuda-kuda. Ada yang menyebutkan sifat dari utunan wahsyian, kuda-kuda betina yang liar. Kuda-kuda betina tersebut ataupun kuda-kuda tersebut lawahiqul aqrab, perutnya sangat kurus. Fiha al-maqaq, fiha kal-maqaq, ini fiha al-maqaq. Fiha kal-maqaq, ini fiha al-maqaq. Padanya ada al-maqaq, yani atul, tinggi. Ada bentuk postur yang tinggi. Maka i'rabnya fiha jar majrur khobar muqaddam, al-maqaq mubtadanya, kafnya zaidah. Jadi al-maqaqu fiha, kafnya di sini untuk zaidah. Lawahiqul aqrabi fiha kalmaqaq, ay fiha almaqaq. Makna almaqaq at-tul, pasur yang tinggi. Wa ma hakahu al-Farra annahu qila li ba'd al-Arab kayfa tasna'una al-aqit al-aqit. Dan apa yang dihikayatkan dari orang Arab, dari al-Farra, bahwasanya dikatakan oleh sebagian orang Arab, kayfa tasna'una al-aqit, bagaimana kamu bisa membuat keju, bagaimana cara membuat keju. Faqala, maka dijawab, kahayyin, dengan kaf tambah ini hayyinan, gampang. Hayyina halin, dalam keadaan gampang. Ini gampang, ini kahayyinin, dikasih kaf. Wastu'mil asman wa kada'an wa ala min ajlidha alaihima min dakhala. Wastu'mil asman. Dan kaf kadang digunakan sebagai isim. Ya. Kadang kaf digunakan sebagai isim. Wa kadza an wa ala, demikian pula an dan ala, kadang an dan ala datang sebagai isim. Min ajli dza alaihima min dakhala, min ajli dza, oleh karena itu, oleh karena apa? An dan ala datang sebagai isim. Ya. Alaihima min dakhala, maka min bisa masuk kepada keduanya. Wastu'mil asman, kaf digunakan kadang sebagai isim dengan makna misal. Demikian pula an dan ala datang sebagai isim. Min ajli dza, oleh karena itu. Iya. Oleh karena an dan ala datang sebagai isim, maka alaihima min dakhala, kepada keduanya an dan ala huruf jar min bisa masuk. Paham kan? Maknanya ya. Isman itu hal i'rabnya. Ustu'mil al-kaf isman qalila, dan kaf digunakan sebagai isim qalila, dalam keadaan qalil, sedikit. Itu ditetapkan oleh banyak ahli nahu, di antaranya Al-Farisi dan yang lainnya, juga Ibnu Malik. Adapun Sibawai tidak menetapkannya. Sibawai tidak menetapkan kaf sebagai isim. Adapun yang lainnya banyak dari ahli nahu, di antaranya Al-Farisi dan yang lainnya, juga Nazim, menetapkan adanya atau datangnya kaf sebagai isim. Di antara contohnya adalah ucapan penyair, atantahuna walan yanha dhawi syatati kat-ta'ni yadhhabu fihi az-zaytu wal futulu. Atantahun, apakah kalian tidak mau berhenti dari kejelekan-kejelekan, kezaliman-kezaliman? Hamzahnya untuk apa? Ingkari, ingkari. Walan yanha dhawi syatati, tidaklah bisa menghalangi dhawi syatati, orang yang zalim, mithlu at'an, ya, sesuatu yang semisal ini, kapan mithlu at'an, sesuatu yang semisal tusukan, tusukan dengan tombak atau semisalnya, yang mana tusukan ini yadhhabu fihi zaitu wal futul, tusukan yang lebar, sehingga karena tusukannya lebar yadhhabu fihi zait wal futul, minyak ataupun perban-perban itu habis. Jadi orang yang zalim itu katanya tidak bisa dihentikan orang yang semisal kalian ini kecuali dengan tusukan tombak yang lebar, sehingga yang zait itu segala macam perban-perban bermanfaat habis. Di sini siapa mana? Kapan? Ini fa'ilnya apa? Fa'ilnya yanha. Ya. Walan yanha dzabi syatatin kapan? Ini yani mislu apa'an. Tidak akan bisa menghentikan orang yang zalim mislu apa'an. Ya, sesuatu yang semisal apa'an. Anda lihat di situ ada jelasannya maknanya. Lainha al-jairin an jawrihim, tidak bisa menghalangi orang-orang yang zalim dari kezalimannya. Wal yarda az-zalimin an dhulihim, tidak bikin jera orang-orang yang zalim dari kezalimannya. Mithlu at-ta'an, sesuatu yang semisal ta'an, tusukan al-baligh yang lebar. Alladhi yanfadh ila al-jawf, yang tusukan ini menembus ke dalam perut. Fayaghid fi, dan tusukannya sampai hilang dia, menembus ke perut. Ya, wa arada annahu la yakfihim an dhulmihim siwa al-akhadh bi shiddah. Menyair mengendaki bahwasanya tidaklah menyukupi mereka, orang-orang yang zalim tersebut, dari kezalimannya, tidaklah layakufum, tidaklah menahan mereka orang-orang yang zalim dari kezalimannya, siwa kecuali al-akhadh bisyiddah, diperlakukan dengan keras. Nah, itu syaitnya. Falkaf ismun marfu' al-fa'iliyah, maka kaf ismun marfu' al-fa'iliyah. Tanda rafa'nya berarti apa? Dhamma muqaddarah ya, ala akhiriha. Yang menghalangi munculnya dhamma ya karena dia serupa dengan huruf bentukannya. Wal 'amilu fihi yanha, 'amilnya kaf adalah yanha. Takdirnya lan yanha dzawi syatatin mithlu at'an. Tidak ada yang bisa menghalangi orang yang zalim mithlu at'an, semisal at'an tusukan yang lebar. Wastu'milat 'ala wa 'an, kemudian 'ala dan 'an juga digunakan kadang sebagai isim. Ya, inda dukhuli min alaihi, maka ketika dimasuki min keduanya. Wa takunu ala bi makna fawq, dan juga ketika itu ala dengan makna fawq di atas. Wa an dan ma'an ketika itu bermakna janib. Ya, ditakwil dengan isim. Ya, ketika ala datang sebagai isim maka makna fawq, fawq kan isim. An datang sebagai isim maka bermakna janib di samping. Contohnya ghadat min alaihi ba'dama tamma dhim'uha tasillu 'an qaydin bi zaiza'a majhali. Beliau penyair sedang menyifati burung-burung at-tuyur al-qata'. Burung-burung tersebut ghadat terbang min alaihi, ya yani min fawqihi, terbang di atas telurnya dan farakhnya yang baru menetas. Ba'dama tamma dhim'uha, setelah sempurna kesabarannya menahan haus mengeram telurnya. Ya, tara dalam keadaan tasillu, halnya dari fa'il ghadat. Ya. Dia terbang dalam keadaan tasillu, bersuara, mengeluarkan suara. Ya. Juga wa'an qaydin. Qaid disebutkan di situ. Ya, maknanya apa? Qaid telurnya ya, ya. Al-bid maksudnya ya. Wa'an qaydin, dan dia tafsil ya, bersuara. Wa'an qaydin yang ini tadi bizaiza majhali, dia terbang melampaui telurnya. Bizaiza majhali, zaiza apa namanya, zaiza di situ disebutkan enggak di situ? Enggak. Apa? Apa? Ah, tempat-tempat yang tinggi, yang majhal, yang sulit untuk dikenali tempatnya ini. Sulit seseorang ketika masuk ke tempat ini untuk dia bisa kembali. Tapi burung ini bisa kembali ke tempatnya, ke sarangnya. Ya. Ya. Jadi ghadat, burung tersebut terbang melampaui. Ya. Ya, ini min fawqih. Ya, ghadat min fawqi, di atas, di atasnya. Ba'da ma tamma dhim'uha, setelah sempurna kesabarannya menahan rasa haus dalam keadaan terbangnya tersebut, bersuara. Wa an qaydin, dan juga terbang di atas khayd, bizaiza majhali, di satu dataran tinggi yang sulit dikenali. Ya. Tapi dia bisa kembali ke tempatnya. Di sini syaitnya mana? Min alaihi, yani min fauqihi. Ghadat min fauqihi. Kemudian ai ghadat min fauqihi wa qawluhu al-kamil wa laqad arani lirrimahi dari'atan dari'ah min an yamini taratan wa amami. Wa laqad arani, sungguh aku, ya ulam, makanya fi jawil qasam, wallahi laqad arani, demi Allah, laqad arani, aku telah melihat diriku, lirrimahi dari'atan, sebagai sasaran bagi tombak-tombak. Jadi penyair sedang menyifati keberaniannya, kehebatannya, syaja'ahnya dalam peperangan. Tombak anak panah menyasar ke dirinya dari segala penjuru. Walaqad arani lirrimahi dari'ah, dari'ah yakni sasaran. Dan sungguh aku melihat diriku menjadi sasaran tombak-tombak. Min an yamini, min janibi yamini, dari arah kananku kadang dan dari arah depanku kadang. Ini mana min janibi yamini. Ya, selesai, cukup ya. Kita berapa bait kita ambil pertemuan ini? Ya. Bilba 5 lumayan ya. Ini untuk jilid yang berikutnya memang pendek-pendek syarahnya. Sehingga antum dituntut untuk ya lebih sungguh-sungguh lagi menghafalnya. Jangan lupa ya, yang sudah lewat harus lebih mungkin, tak mungkin. Ya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa ya, menyelesaikannya, hafalannya dan juga i'rabnya dan juga faedahnya. Ya. Belum diakhiri, barangkali ada yang disampaikan, ada usulan atau yang lainnya. Ya, pembahasan berikutnya tentang mundu dan mudh, datang sebagai isim. Banyak faedahnya insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk antum perbanyak praktek, ya baca kitab, manfaatkan itu maktabah yang ada. Baru di situ antum rasakan faedah nahunya kalau banyak membaca. Kalau kurang membaca ya, tatkala dia praktek baca masih sulitan nanti. Butuh waktu yang lama juga ya. Sama praktek baca untuk kita mengasah dzauq, menghasilkan dzauq yang tajam itu juga butuh waktu yang lama. Kadang bisa jadi lebih lama daripada belajar nahunya. Ya. Sehingga perbanyak baca. Ya, setiap hari antum harus ada jadwal membaca. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.